kianlaman bersama kita terpisah. Terasa kini semua keperitannya. Suratannya menentukan ku harus sendiri. Sukanya untuk aku melupakan. Terasa kini bagai kegelapan. Semuanya haruskah aku yang dipersalahkan? Semua